Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwanabuddin azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa kembali di majlis taklim ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sedang menjalankan puasa Ramadan, puasa yang diwajibkan kepada setiap muslim dan muslimah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kemudahan dan kekuatan untuk bisa mengamalkan ibadah-ibadah yang diwajibkan maupun yang disunatkan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwana fiddin a'udzukumullah. Sebagaimana biasa, kajian kita kali ini akan melanjutkan kitab Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala, terkait dengan bab zuhud dan wara'. Qala Ibnu Hajar Asqalani rahmataala wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas semoga Allah taala meridhai keduanya, beliau berkata, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari aku berada di belakang kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam Faqala, maka Rasulullah pun bersabda kepadaku, ya gulam, yahfadillah yahfadka. Wahai anak muda, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di depanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta sesuatu, maka memintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan jika engkau minta tolong, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wa qala hasan sahih. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini hasan. Naam. Dalam hadis ini ada beberapa prinsip dan keyakinan seorang mukmin yang pertama, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Makna ihfadillah, jagalah Allah, dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmataala, ihfad awamirahu, jagalah perintah-perintah Allah, wamtathilha, dan laksanakanlah perintah tersebut. Wantahi annawahihi, dan tinggalkanlah larangan-larangan Allah. Jadi yang dimaksud dengan ihfadillah, jagalah Allah, ialah menjaga perintah-perintah Allah dengan mengamalkannya dan menjaga larangan-larangan Allah dengan meninggalkannya. Adapun makna yahfadka, Allah akan menjagamu. Al-Imam An-Nawawi rahmataala juga menjelaskan, yahfadka fi taqallubatika. Allah akan menjagamu di setiap gerakanmu. Wa fi dunyaka, dan menjaga urusan duniamu. Wa akhiratika, dan menjaga urusan akhiratmu. Sehingga makna hadis ini secara penjabaran, jagalah perintah Allah dan larangannya, maka Allah akan menjaga kita di setiap aktivitas kita, menjaga dunia kita dan akhirat kita. Prinsip yang pertama ini, ikhwan fillah azakumullah, ini gampang-gampang susah. Gampang karena perintah-perintah Allah itu semuanya bisa dilaksanakan. Karena agama Islam ini mudah, mudah diamalkan. Susahnya banyak godaan untuk bisa menjaga perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang asalnya mudah menjadi apa? Berat. Kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberi kemudahan untuk bisa menjaga perintah dan larangan Allah. Barakallahu'alaikum. Maka bisa kita ambil kesimpulan, kita tidak mampu menjaga perintah dan larangan Allah kecuali jika Allah SWT membantu kita, memudahkan kita untuk melakukannya. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Jadi untuk menjaga perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itu hanya bisa dilakukan jika kita dibantu oleh Allah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu, kita tidak akan mampu melakukannya sekuat apapun kita. Nah, maka kesimpulan berikutnya, untuk bisa menjaga perintah dan larangan Allah, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah, memohon pertolongan dan kemudahan untuk bisa menjaga perintah dan larangannya. Seperti dalam hadis yang lain, Nabi SAW selalu berdoa setiap kali habis sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat padamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan agar bisa bagus dalam beribadah kepadamu. Ini nabi, manusia yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah, manusia yang paling kuat dalam beribadah kepada Allah, manusia yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi senantiasa minta pertolongan, minta bantuan kepada Allah agar bisa melakukannya, tidak menggantungkan dengan kekuatan pribadi. Itu nabi yang seperti itu sifat-sifatnya. Lalu bagaimana dengan kita yang sangat jauh dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka lebih butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala, lebih butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa apa ini? Mengamalkan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat, banyak godaan, banyak rintangan, sehingga yang asalnya mudah jadi sulit. Tapi kalau Allah yang memberi kemudahan, kalau Allah yang membantu, semua yang merintanginya, semua yang menghalanginya akan dijauhkan dari hamba, semua terasa mudah. Dan ini termasuk ciri-ciri keimanan seorang hamba, itu apabila melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, mereka melakukannya dengan mudah, dengan lapang dada. Nah, yasah sadrahu lil Islam, dadanya lapang menerima Islam. Tapi kalau Allah tidak memudahkan orang itu, tidak membantu orang itu, maka yang muda tadi itu seperti sulit sekali, tidak bisa diapa. Banyak godaan, banyak rintangan. Ka'annama yas'adu ila sama, sulitnya itu seperti disuruh naik ke langit enggak pakai tangga. Suruh sholat males sekali ya. Nah, padahal yang biasa sholat ya enggak terasa sholat lima waktu, biasa aja, enggak ada perasaan gimana-gimana. Tapi yang ini terasa sulit sekali, terasa berat sekali. Nah, suruh puasa, wah, tambah berat. Nah, ya, coba dilihat di jalan-jalan, bukan musafir, bukan orang yang sakit, orangnya itu gagah perkasa, gempal, nah, tapi nggak puasa. Kalau ditanya kenapa, nggak kuat mas, panas. Kenapa gak kuat? Padahal anak kecil saja kuat puasa. Nah itu. Yang ini diberi kemudahan oleh Allah, dibantu oleh Allah untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya. Yang ini tidak diberi kemudahan oleh Allah, padahal dia kuat tubuhnya, fisiknya, tapi dia gak mampu puasa. Ya, ini yang dimaksud ihfadillah, jagalah Allah. Nah, jagalah perintahnya dengan mengamalkannya, jagalah larangannya dengan meninggalkan dan menjauhi. Dan kita harus banyak minta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya. Jangan menyandarkan dengan kekuatan diri kita. Kita ini lemah, enggak bisa apa-apa kecuali mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yahfadkah orang yang menjaga Allah tadi, yakni menjaga perintah dan larangan, maka Allah akan membalas, akan menjaga orang itu. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya ialah Al-Syaikh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam, bahwa Allah menjaga hambanya dengan dua macam penjagaan. Hifdullahi li'abdihi naw'ani. Dalam menjaga hambanya, Allah memberi dua macam penjagaan. Ahaduhuma, yang pertama, hifdhuhu lahu fi masalihi dunyahu. Allah menjaga maslahat-maslahat dunia hambanya. Kahifdhihi fi badanihi, seperti menjaga fisik hamba. Wa waladihi, menjaga anak-anaknya. Wa malihi, dan menjaga hartanya. Nah, jadi maslahat-maslahat dunia hamba tadi akan dijaga oleh Allah. Fisiknya dijaga, selalu sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah dengan baik. Anak-anaknya dijaga, hartanya dijaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqqibatun. Allah memiliki malaikat-malaikat yang menjaga. Mu'aqqibat al-malaikah yaghfaduna diambillah. Min baini yadaihi wa min khalfih, yang menjaga depan hambanya dan belakang hambanya. Yahfazunahu min amrillah, para malaikat itu menjaga hamba itu dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ya. Dunia kita dijaga oleh Allah. Nah, walaupun dia itu enggak rutin minum jamu, ya. Enggak rutin minum madu. Dah makan minum biasa. Ternyata segar juga, sehat juga, ya. Nah, dijaga oleh Allah fisiknya. Walaupun dia tidak punya satpam, juga enggak punya pengawal-pengawal pribadi. Masyaallah, anak-anaknya dijaga oleh Allah. Walaupun rumahnya pintunya dari kayu, lemarinya juga dari kayu, dari besi, nah, tapi hartanya aman, dijaga oleh Allah SWT. Sehingga ikhwan abidin azakumullah, kalau fisik kita lemah, sakit-sakitan, maka suudonlah terhadap diri kita sendiri. Mungkin saya kurang bisa menjaga Allah, kurang bisa menjaga perintah dan larangan Allah, sehingga Allah tidak menjaga fisikku. Kalau anak-anaknya sering diganggu, anak-anaknya sering dijahili orang dan lain sebagainya, maka suudonlah terhadap diri sendiri. Mungkin saya kurang menjaga perintah dan larangan Allah. Kalau hartanya sering hilang, dompetnya sering dicopet, motornya sering diambil maling, rumahnya sering dibobol maling, suudonlah terhadap diri sendiri. Mungkin Allah Subhanahu wa taala mengingatkan saya kurang bisa menjaga perintah dan larangan Allah. Seperti itu yang harus kita terapkan. Nah, kemudian yang kedua, asani hifdzul abdi fi dinihi wa imanihi. Allah menjaga hamba itu dengan menjaga agama dan keimanannya. Wa huwa asrafun nawain. Penjagaan yang kedua ini yang paling mulia di antara dua jenis penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijaga agamanya. Dia istiqomah di atas al-haq di saat badai fitnah melanda. Dijaga keimanannya di saat pemurtadan, penyimpangan dan kesesatan merajalela menggoda iman. Ini yang paling penting. Agama dan keimanannya dijaga. Inilah yang disebut dengan innamal jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan apa? Amalnya. Kalau kita mau menjaga Allah, menjaga perintah dan larangannya, maka dibalas. Allah akan menjaga kita dengan dua penjagaan tadi itu. Dijaga maslahat dunianya, dijaga agama dan keimanannya. Ini yang pertama. Prinsip yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah maka Allah akan engkau jumpai di hadapanmu. Nah, prinsip yang kedua ini, ikhwanabuddin azakumullah, ini penguatan dari prinsip yang pertama, pengulangan dari prinsip yang pertama, penegasan dari prinsip yang pertama. Nah, ikhfadillah, sekali lagi, jagalah Allah, jagalah perintah dengan mengamalkannya, jagalah larangan dengan meninggalkannya. Tajidhu tujahaka, engkau akan menjumpai Allah di hadapanmu. Para ulama menjelaskan bahwa makna tajidhu tujahaka, maknanya ialah yakutuhu wa yafaduhu wa yuwaffiquhu wa yusaddiduhu. Artinya Allah di hadapanmu ialah Allah akan mengawasimu, menjagamu, memberi taufik kepadamu, dan selalu membenarkan langkah-langkah. Fahadihi al-ma'iyatul khassah. Ini yang dimaksud dengan kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Jadi kalau orang ini benar-benar sudah menerapkan prinsip ikhfadillah, maka dia akan mendapatkan ma'iyatu khasah, al-ma'iyah al-khasah, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus, yakni dibela, dilindungi, dijaga, diberi taufik. Baik. Ini hanya diberikan kepada mereka-mereka yang benar-benar menjaga Allah. Ya. Seperti yang Allah berikan penjagaan ini kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya yang mulia. Ketika itu Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an kesembunyi di Gua Thur. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengejar beliau, bahkan orang-orang kafir Quraisy yang bersenjata lengkap sudah berada di mulut Gua Thur, di atasnya. Padahal Gua Thur itu sangat kecil, ya. Seandainya mereka melihat kaki mereka, pasti akan melihat keberadaan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Maka saat itulah dengan penuh keyakinan Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar Siddiq seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai Musa dan Harun, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kalian berdua takut, karena aku bersama kalian, aku mendengar dan melihat. Maka ini ternyata terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Nabi bersabda, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, kamu jangan sedih, ya, sesungguhnya Allah bersama kita. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Benar, Allah menjaga, Allah melindungi Nabi dan sahabatnya yang mulia. orang kuas yang banyak itu. Enggak ada yang punya pikiran di kakinya, di bawah. Nah, langsung kembali pulang. Mereka menganggap telah kehilangan jejak. Ada. Insyaallah. Siapa yang melindungi Nabi? Siapa yang melindungi Abu Bakar Siddiq? Apakah kuasa? Enggak. Allah Subhanahu wa taala. Nah. Karena kuasa tidak tersembunyi, ya. Lubangnya itu kelihatan dari luar. Nah, ini kok malah enggak kelihatan? Kok enggak punya pikiran lihat-lihat gua? Kok secepat itu mereka memastikan aman, enggak ada apa-apa? Ya, enggak ada. Baik. Itu karena Allah yang menjaga, yang melindungi. Apapun bersama ini terjadi. Jadi khairan bidina azakumullah, benar-benar ini prinsip yang harus kita amalkan. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Ini adalah ma'iyah al-khasah. Dan perlu diketahui khairan bidina azakumullah, ma'iyah al-khasah, yani kebersamaan Allah dengan hambanya, dengan menjaga secara khusus. Ini hanya diberikan kepada hamba-hamba yang betul-betul beriman dan bertakwa saja. Yang keimanan dan ketakwaannya masih diragukan, tidak akan mendapatkan ma'iyah khosoh semacam ini. Nah, ya. Jadi ada sesuatu yang luar biasa. Nah, prinsip yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsip ini adalah prinsip orang-orang yang bertauhid dengan tawakal yang sempurna. Jadi orang-orang yang kuat imannya, kuat tauhidnya, kuat tawakalnya, itu hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Minta hidayah kepada Allah. Minta ilmu kepada Allah. Minta agar diberi kekuatan memahami Al-Quran dan As-Sunnah, minta kepada Allah. Nah, minta kesembuhan penyakit kepada Allah. Minta kesehatan lahir batin kepada Allah. Minta diselamatkan dari adab neraka, mintanya kepada Allah. Minta jodoh kepada Allah, minta rezeki kepada Allah, semuanya kepada Allah. Tidak terpetik dalam benaknya, dalam pikirannya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Rasul SAW. Idza sa'alta fas'alillah. Nah, barang siapa yang mengamalkan prinsip ini, maka semua permohonan dan permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hamba yang minta kepada Allah adalah hamba yang mengakui bahwasanya Allah itu Maha Kaya. Sehingga hamba itu terus minta. Kalau tanya, kamu kok minta terus? Gak malu, ya? Aku minta kepada Allah dan yang Maha Kaya. Malah Allah senang, cinta kalau ada hamba yang meminta kepadanya. Karena berarti hamba itu meyakini Allah Maha Kaya, dan kekayaan Allah tidak akan habis. walaupun dimintai oleh seluruh makhluknya dari kalangan bangsa jin dan manusia. Nah, maka dengan prinsip semacam ini, ikhwanul fillah a'azzakumullah, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka itu tidak pernah takut miskin. Ya, ini yang paling penting. Mereka tidak pernah takut miskin. Kenapa? Tidak pernah takut miskin. Ya, kalau butuh apa-apa kan tinggal minta kepada Allah Al-Ghani, Zat yang Maha Kaya. Beres. Prinsipnya itu secara sederhana, anak yang bapaknya itu kaya raya, kekayaannya itu sampai 7 turunan lebih, masih turunan pertama, belum apa-apa ya, 7 turunan enggak akan habis. Anaknya beli apa saja, nyantai aja, kamu belah beli nanti uangmu habis. Kenapa takut habis? Habis minta lagi lah sama bapak. Bapakku kaya raya, kekayaannya 70 turunan enggak akan habis. Ya. Kalau anak merasa yakin enggak akan takut miskin karena bapaknya kaya raya, padahal bapaknya itu makhluk yang lemah, yang miskin menurut Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita takut miskin padahal kita bisa minta kepada Allah yang Maha Kaya Raya? Ya. Tapi ingat, setan selalu membuat was-was, selalu menakut-nakuti. Ya. Yaitu kubul faqal. Setan itu nakut-nakuti hamba dengan kemiskinan. Nah, ternyata yang bikin hamba tidak percaya lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak minta-minta kepada Allah, sehingga mereka takut miskin, kemudian banting setir, minta-minta di kuburan, minta-minta kepada pohon keramat, keris-keris pusaka, ataupun jin-jin dedemit, semuanya itu karena bisikan setan. Nah, takut miskin. Bayang-bayang ini ketakutan. Ketakutan jadi orang miskin. Nah, kalau kamu takut miskin, kenapa gak langsung tak minta Allah supaya jadi kaya? Nah, kok malah minta kaya kayak gitu-gitu? Nah, itulah setan, ya. Nah, jalan yang benar itu gampang, mudah, dibikin sulit, rumit. Nah, kepada Allah mintanya gampang, langsung kita mengangkat kedua tangan kita, ya Allah, ya Ghani, ya Allah yang Maha Kaya, jadikan aku orang kaya, akan kaya, gampang, gratis setiap saat. Lu kok malah milih yang sulit-sulit? Nah, minta kepada siapa ini? Minta kepada jin-jin dan setan-setan itu. Harus melakukan ritual-ritual tertentu. Ya, harus memberi tumbal-tumbal yang sulit, bahkan menghalalkan segala cara. Ya. Belum lagi harus ngasih uang ke juru kunci-juru kuncinya itu. Ya. Nah, dan lain-lain. Harus ini, harus itu pun masih belum dijamin berhasil katanya, ya. Naam. Harus diulangi 10 kali minimal. Nah, katanya juru kuncinya seperti periksa ke dokter, ya. Nah, enggak bisa sekali, harus kontrol rutin. Akhirnya mereka pun apa ini? Takut miskin, tapi tambah apa? Miskin. Karena yang dituju adalah hamba yang miskin. Yang diminta-minta ialah hamba yang miskin. Nah, kasihan mereka. Makanya mereka yang kayak kita sebut ya miskin gitu ya. Nah, miskin harta, miskin akidah. Di wa idza sa'alta fas'alillah. Itu ringkas kalimat. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Para sahabat mendengar sabda semacam ini langsung keimanannya tumpuk. Mereka tidak gentar menjadi orang miskin. Enggak ada yang takut. Itu dulu zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang keimanan ketakwaannya membaja sehingga mereka itu tidak pernah takut miskin. Kemiskinan tidak bisa menggoyahkan keimanan mereka. Karena kalau butuh apa-apa langsung minta kepada siapa? Allah yang Maha Kaya. Tapi kalau sekarang barakofikum kita harus realistis. Ya. Harus realistis. Keimanannya turun drastis, lemah, melempem. Sehingga kemiskinan saat ini bisa menyebabkan orang itu menjadi berubah imannya, bisa menjual agamanya. Itulah sebabnya sebagian ulama ada yang mengatakan untuk zaman-zaman sekarang ini, di akhir zaman, di saat-saat iman dan takwa seseorang sudah melemah, maka bekerja dengan cara yang halal suatu keharusan, karena kemiskinan sangat mempengaruhi akidah mereka. Harus. Imannya lemah, akidahnya lemah, ketakwaannya lemah. Nah, kalau miskin, wah ini rawan murtad, rawan menjual agamanya. Begitu. Kasih satu dosa ini gitu aja sudah langsung ke gereja. Ya, dikasih beras 5 kilo begitu saja sudah langsung ke pura. Dikasih nasi bungkus gitu aja sudah langsung apa ini? Murtad. Kenapa? Lemah imannya, lemah ketakwaannya. Sehingga kemiskinan yang mereka hadapi itu menyebabkan mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Ya. Begitu. Jadi kalau kita bilang kamu miskin, enggak usah takut. Ya, jangan takut miskin, ya. Nah, itu disampaikan kepada mereka yang iman dan takwanya bagus. Karena mereka enggak akan takut miskin. Mereka tinggal minta kepada Allah. Tapi kalau orang itu iman dan takwanya lemah, maka kemiskinan orang tadi itu mengkhawatirkan. Ya, nah, harus dibantu supaya tidak berubah pikiran, supaya tidak berubah akidah, supaya tidak berubah ini prinsip. Setan selalu mengelilinginya. Kamu tuh sudah miskin, ya. Kenapa kok terlalu berpegang teguh dengan sunnah, gitu ya? Kalau berpegang teguh dengan sunnah, tambah miskin, kamu ya. Ha, nggak apa-apa. Sedikit-sedikit menyimpang. Yang penting kaya. Oh, gitu. Nah, setannya langsung ikut, ya. Nah. Hanya dia pun mencari nafkah dengan cara menghalalkan segala cara. Diingatkan sama saudara, ya, hey, kamu kok muamalah dengan riba kayak gitu, ya, kerja dengan cara riba dengan sistem yang haram. Ah, kalau nggak kayak gini, nggak kayak kaya mas. Nah, nah, daripada saya kafir, kan mending maksiat. Gitu ya, sudah pola pikirnya sudah asal-asalan gitu ya. Nah, kacau. Nampar ofikum. Jadi kalau menjadi alzakumullah, kita harus mengambil ibrah dari pernyataan ini. Kalau memang kita benar-benar ingin seperti para sahabat yang tidak takut miskin, yang kalau butuh apa-apa hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah kualitas akidah dan takwa kita. Nah, kalau dulu melihat orang-orang miskin, nah sebelah mata langsung ditegur ya. Kenapa? Pengikut para nabi dan rasul kebanyakan miskin. Justru yang perlu dikasihani itu kalian, wahai orang-orang kaya saat itu. Bukan mereka. Mereka itu miskin harta, tapi dikenyangkan dengan ilmu dan agama. Justru kalian itu yang nanti perlu dikasihani. Tapi kalau sekarang, orang miskin zaman-zaman sekarang ini, ya tahulah kondisinya ya. Sudah miskin, gak sholat. Sudah miskin, gak puasa. Nah, orang kayak gini tuh, kemiskinannya sangat dikhawatirkan. Bisa menyebabkan mereka apa ini? Berubah haluan. Kalau dulu, zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka itu miskin, kelaparan, tapi mereka menampakkan kecukupan. Sehingga orang-orang menganggap mereka itu enak, kecukupan, selalu riang, gembira. Ya. Minat ta'afuf, karena mereka menjaga kehormatan diri, gak minta-minta kepada manusia. Mereka hanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya apa coba? Allahumma ij'al rizqa ali Muhammad qutan. Doanya itu. Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad itu cukup untuk makan sehari-hari saja. Siapa yang berani berdoa seperti itu? Nah, ya kan? Jujur-jujur saja, berani enggak? Nah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya dengan berbagai macam doa, dilihat dengan kemampuan masing-masing. Kalau Rasulullah mampu menjalani hidup seperti itu, padahal beliau juga ditawari untuk bisa menjadi seperti Nabi Sulaiman, tapi beliau enggak mau. Malah beliau berdoa, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Itu kalau mampu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bagaimana keadaan umatnya di akhir zaman dan berbagai macam keimanan mereka, sehingga beliau juga mengajarkan kepada umatnya untuk banyak-banyak berdoa, meminta rezeki yang lapang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu rezeki yang lapang, jembar, banyak, ya, dan amalan yang diterima. Milih doa yang mana? Itu, ya, tergantung kekuatan keimanan kita. Nah, kalau uangnya cukup untuk makan toh, berarti beli sabun nggak bisa, bakso mie nggak bisa, bakso nggak bisa, ya, beli jajan nggak bisa, ya. Cuma maka toh baju ya, ya yang itu aja nggak bisa punya baju baru. Nah, berani ya? Ya, yang biasa hidup mewah, kecukupan, ya berani berdoa seperti itu, ya berani, jangan coba-coba. Yang rezekinya kecukupan saja masih sabat, penghasilannya berkurang, ya takut habis, apalagi yang memang pas-pasan, tambah doanya kayak gitu, kan gitu ya. Nah, harga sembako mahal, anak juga bertambah lagi. Naam. Asalnya satu, tambah dua, tambah tiga, tambah empat. Naam. Penghasilannya cuma seperti itu, enggak ningkat-ningkat. Naam. Doanya Allahumma ij'al rizqa ali fulan kutan itu naam. Ya. Jadi kabulkan beneran. Naam, anaknya nangis, istrinya nangis, bingung dia. Naam. Wah, itu apa? Kemarin kok doa kayak gitu. Ternyata tegak kuat. Ya. Nah, kenapa kok kita enggak kuat? Iman kita itu jauh di bawah keimanan para nabi dan rasul dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga kita harus tahu diri, harus merendah, enggak boleh sombong, enggak boleh merasa bertakwa. Tak boleh merasa paling banyak keimanan dan ketakwaannya. Kita ini sebetulnya lemah. Nah, doanya tadi itu aja. Allahumma ini as'alukan rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu ya rezeki yang luas melimpah dan amalan yang diterima. Kenapa? Oh, sering datang ke ustaz atau siapa gitu. Ustaz, tolong doakan rezeki saya lancar ya. Amin amin. Allahumma aktsir malahu wa barik lahu fi. Ya Allah, perbanyak uang dia, beri barokah uangnya. Itu yang senang ya kan? Nah, gitu. Berarti kita tahu kualitas iman kita kan? Naam, beda. Jadi ketika para sahabat mendengar sabda ini, wa idza sa'alta fas'alillah, itu langsung tertanam di sanubari mereka. Tidak gentar menghadapi kemiskinan karena apapun bisa diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tapi kalau kita yang mendengar, nah. Ya ada tambahannya itu. Ya, minta ya kepada Allah, Mas, tapi kita juga butuh pemasukan lah. Gitu macam-macam gitu. Kalau cuma seperti ini keadaannya, wah, pusing ya. Nah, belanja pakai apa? Enggak bisa kita makan kurma 3 butir ganti nasi itu enggak bisa. Ya, nah. Enggak bisa kalau seadanya ya. Nah, apalagi mendekati lebaran, datang ke mertua, butuh modal, butuh sangu, gitu ya. Ketemu keponakan, ketemu nenek, kakek, macam-macam, wes pikiran. Total, gak cukup ini, ya. Nah, gak bisa pulang ke kampung halaman, kecuali utang. Nah, utangku banyak. Maafi pulus. Nah, itu akhirnya stres, mafi pulus, alamat mampus katanya itu. Nah, akhirnya itu nggak punya uang tanda, mampus. Itu namanya khawatiran dengan apa ini, kemiskinan. Itulah keberhasilan setan dalam menggoda generasi-generasi di akhir zaman. Takut miskin. Kenapa? Karena keimanan dan ketakwaannya sangat dangkal. Nah, makanya kalau kita benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan takut menghadapi rintangan-rintangan di dunia ini. Yakin rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, dihadap dengan penuh kesabaran. Nah, tapi jangan coba-coba minta menjadi orang miskin. Karena kita keimanannya memang pas-pasan. Takut nanti kalau dikabulkan beneran jadi orang miskin, berubah pikiran. Selanjutnya, prinsip yang keempat. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permintaan khusus. Kalau tadi permintaan secara umum, minta apapun, minta hajat, minta rezeki, minta jodoh, kesembuhan penyakit. Kalau yang ini minta tolong dalam menghadapi kesulitan. Yang istilah minta tolong, minta bantuan, berarti ketika kita mengalami kesulitan, apapun kesulitannya, maka hendaknya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan menggesek prinsip ini dengan minta pertolongan kepada selain Allah. Barakofikum. Ini pun tergantung keimanan dan ketakwaan. Kalau iman dan takwanya kuat, tebel itu, dalam kondisi sulit apapun sulitnya, enggak butuh pertolongan manusia untuk Allah. Butuh hanya kepada Allah saja. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dibakar, ya, api itu sudah menyala-nyala. Nah, Allah mengirim malaikat untuk menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Malaikat nih, bukan manusia. Kalau manusia ya mungkin diketawain aja, mau menyelamatkan gimana? Oh, nah. Malaikat berarti tawarannya menjanjikan, ya, bantuannya pasti mantap, ya. Tapi ditolak sama Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim hanya mengatakan apa ini? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku dan Allah sebaik-baik dan yang diserahi urusan. Karena yakin, mantap imannya, maka Allah pun membantu Nabi Ibrahim. Api yang asalnya panas diperintah oleh Allah untuk jadi dingin. Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan kami pun berfirman, wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Gak terbakar. Gak terbakar. Kasus ini juga menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika mereka terkepung di Madinah. Tak bisa keluar. Terkepung oleh tentara-tentara kaum musyrikin dan tentara Al-Ahzab, gabungan orang-orang Yahudi yang mereka kerjasama dengan orang-orang kafir Quraisy. Kepung. Dikepung, bukan sekedar dikepung saja, kepung untuk kemudian dihabisi nyawa mereka. Maka ada yang mulai menggembosi. Mereka datang gembosi Nabi dan para sahabat. Hah, kalian menyerah sajalah, ya. Nah, kalian minta tolong kepada mereka supaya tidak menyerang, ya. Kalian menyerah, ya. Turuti kemauan mereka. Tapi apa jawabannya Rasul dan para sahabatnya ketika ada yang ngebosi semacam itu, disuruh minta tolongnya kepada manusia, menyerah kepada manusia? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita dan Allah lah sebaik-baik dan yang dipasrahkan urusan, ya. Maka keimanan para sahabat semakin bertambah, makin mantap. Akhirnya Allah datang dengan membawa pertolongan. Allah kirim angin topan yang menghancurkan tenda-tenda mereka dan mereka pun kabur semua. Tanpa peperangan, mereka lari tunggang langka. Ini semuanya ialah bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba yang minta bantuan dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan punya berpikir banting setir, ya sudah kritis. Katanya sudah siang malam pagi sore minta kepada Allah supaya sembuh penyakitnya, enggak sembuh-sembuh. Sudah ke dokter sana, dokter sini, enggak sembuh-sembuh. Akhirnya datang ke dukun. Minta tolong sama Mbak Dukun, ya. Untuk mengobati penyakitnya. Nah. Ketika dia ditimpa krisis moneter, bangkrut, pailit, kesulitan, enggak minta tolong kepada Allah, tapi sana kemari, ya, minta tolong kepada manusia. Nah, renyek-renyek, lupa dengan Allah, enggak berdoa, enggak berusaha, ya. Nah, ingat, bukan berarti enggak boleh ya, minta pertolongan kepada manusia yang mampu, misalkan minta pinjaman dan sebagainya itu. Bukan berarti enggak boleh, tidak. Orang yang beriman dan bertakwa, ketika menghadapi kesulitan itu langsung orang ya yang pertama kali dituju ialah Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah, minta pertolongan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah benar-benar mengabulkan doanya, maka akan dikasih kemudahan. Gak usah kita cari utang sana kemari, ada orang yang datang nawari pinjaman lunak. Dan nih, saya lihat kamu kok kesusahan ya. Nih, tak pinjami lunak 100 juta untuk bayar utang sama modalmu ya. Bayarnya seumur hidup sampai kamu bisa. Demikian kan. Beda dengan orang yang iman dan takwanya lemah. Begitu badai musibah menghantam dirinya, langsung dia terkapar, renyek-renyek kepada manusia sana sini. Gak berdoa dulu, gak memohon dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda ya. Nah, kalau diingatkan kamu itu berdoa ya, yang baik kepada Allah. Wis susah berdino. Tak lakoni kabeh bahasane kuwi. Cuma omong kosong saja itu ya. Ke masjid enggak pernah. Salat juga enggak kelihatan salatnya di mana. Kapan doanya itu? Itu bahasanya orang kayak gitu. Sana kemari sambat mengeluh gitu. Ketika diingatkan tadi itu, kamu tuh kembali ke jalan Allah berdoa. Wes tak lakoni kabeh. Gak mempan. Oh, dilakoni kabeh. Sudah dilakukan semuanya, sudah diamalkan semuanya. Kapan ngamalkannya? Ya. Kamu gak pernah ke masjid salat jemaah. Enggak pernah aku melihat kamu ibadah. Naam. Malah aku lihat kamu itu sana kemari jalan-jalan ya. Naam. Kabeh dilakoni, kapan lakone? Barakallahu. Ah, begitulah beda orang yang beriman dan bertakwa dalam masalah itu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya. Naam. Nah, barakallahu. Masyaallah. Kesana kemari ngomongnya cuma satu hadis. Nah, ya. Nah, ini sekali lagi karena betul asal kemua hadis ini benar-benar harus kita hayati, kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena ini terkait dengan prinsip zuhud dan war tadi itu. Siap menjadi orang miskin kalau ditakdirkan miskin, tapi tidak minta jadi orang miskin. Ya, nah, dengan cara kita berusaha memperbaiki iman dan takwa kepada Allah SWT. Dan kalau butuh apa-apa, langsung minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Ya, nah, jangan takut, jangan takut kekurangan. Ya, Allah sudah menakdirkan rezeki kita masing-masing. Allah tidak akan memberi beban kita di luar batas kemampuan kita. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa untuk melakukan apa yang Allah kehendaki.